Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Baik, kita lanjut lagi di kajian kita. Salah satu usul dengan syarah Syekh Shalih Al-Syekh, masih pada penjelasan ayat, ya. Wa min ayatihi, apa itu dalil qauluhu ta'ala, wa dalil qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dalil akan apa ini ketika Syekh berkata, ya. Wa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila engkau ditanya dengan apa Anda mengenal Rabb Anda, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat dan makhluknya. Ya, Syekh menyebutkan di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, siang malam matahari bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati sab' wal arduna sab', wa ma fihinna wa ma bainahum wa ma bainahuma, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Artinya langit, bumi, dan seluruh isinya itu makhluk. Min makhluqatihi. Sementara min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wa nahar, siang malam, matahari bulan juga makhluk. Kenapa Syekh membedakan? Pekan lalu sudah dibahas, ya, oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Pekan lalu sudah diterangkan. Ya, murojaah lagi. Ada penjelasan yang sangat bagus, dakik jiddan, dari Syekh Shalih Al-Syekh. Nah, sekarang kita bahas mengenai dalilnya. Wa dalilu qawluhu wa min ayatihi al-lailu wasyamsu wal naharu wasyamsu wal qamar. Nah, fadhal dibaca Pak Syari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asyarihu rahimahullah ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wa naharu wasyamsu wal qamaru, ay mimma yadullu alaihi dalalatan wadihatan dilalatan wadihatan zahiratan bayyinatan jalilatal laili wan nahari wasyamsi wal qamari. Fa innal mutaammula, apa antum bacanya, mimma yadullu alaihi dilalatan wadihatan zahiratan bayyinatan, ya, jaliyatan al lailu wan naharu, begitu. Jaliyatan al-lailu wa naharu wa syamsu wal qamaru. Fa innal muta'ammula, muta'ammula itu tidak ada wazannya dalam tasrif. Muta'ammila. Muta'ammila. Fa innal muta'ammila idza ta'ammala al-laila wa nahara wajada hadha yadkhulu fi hadha wa dhaka yadkhulu fi hadha wa hadha yatulu wadhaka yaqsuru wa 'alima anna al-laila min haitsu kaunuhu lailan wan nahara min haitsu kaunuhu naharan annaha asya'un la ya'u ghairu munsarif, oh ya, annaha asya'u la yumkinu an ta'ti bi nafsiha, an ta'ti bi nafsiha, bal hiya maf'ulun biha. Wahuna su'alun zahirul laili ma huwa al-jawabu zahabud do'i. Nah, terus wa su'alun akharu wan naharu ma huwa al-jawabu maji'ud do'i. Baik. Ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi, ya, min ayatihi al-lailu wa al-nahar wa syamsu wal-qamar, Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan dalilakan ayat-ayat Allah adalah dari Al-Quran, yang lafadznya ini adalah lafadz-lafadz Al-Quran. Ya, tayyib barakallahu fikum. Maka ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat kauniyah, ya, ayat kauniyah, yaitu ayat kauniyah yang kita saksikan, bintang, matahari, bulan. Nah, ini ayat-ayat kauniyah. Baik, kemudian ada ayat berikutnya lagi, Al-Qismu As-Sani, itu ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah yaitu yang dibaca. Ya, ayat Qur'aniyah adalah ayat yang dibaca. Namun Syekh di sini membedakan. Padahal ayat-ayat kauniyah itu makhluk juga. Ya, jadi ayat Allah ada dua, ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah allati tutla. Ya, ayat kauniyah, ayat kauniyah berarti tusyahat, yang bisa disaksikan. Bahkan matahari, bulan, bintang, bumi, langit, siang malam itu masuk ayat kauniyah. Baru ayat Qur'aniyah allati tutla, yang dibaca ayat Qur'an. Nah, Syekh di sini membedakan ayat kauniyah dan makhluk. Padahal ayat kauniyah itulah makhluk, dan makhluk itulah ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Paham kan di sini? Namun dibedakan ini kemarin dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ini dakik sekali, rinci sekali. Ya. Bahwasanya yang disebutkan dengan ayat adalah makhluk-makhluk Allah yang kadang muncul, kadang tidak muncul. Sementara ayat yang disebut makhluk padahal dia ayat juga, ayat Allah kauniyah, dia itu mustaqir. Dia itu tetap paten di situ. Artinya enggak ada yang menuhankan bumi, enggak ada yang menuhankan langit. Tapi kalau makhluk yang kadang pergi, kadang enggak, kadang pergi, kadang datang, itu makhluk kadang-kadang menuhankannya. Dan seringkali begitu. Banyak makhluk menuhankan bintang, menuhankan bulan, matahari. Ya. Baik, tapi tidak ada makhluk yang menuhankan bumi, itu enggak ada. Yang menuhankan langit, saya nyembah langit, itu enggak ada. Nah, makanya Syekh merinci di sini. Baik. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan mimma yadullu alaihi dilalatan wadihatan zahiratan bayyinatan jaliyatan al-lailu wan-nahar. Ya, di antara yang menunjukkan akan hal ini, ya, secara dilalah dengan penunjukan yang jelas, yang zahirah, yang gamblang, yang bayyinah, yang jelas, yang gamblang, yang jaliyah, ini maknanya yang sama semua, ya. Yang jelas adalah siang, malam, matahari, bulan. Fa innal muta'ammila, karena orang yang dia mencoba orang yang mencoba merenungi akan hal ini, idza ta'ammala al-laila wan nahar, apabila dia memperhatikan siang malam, wajada hadza yadkhulu fi hadza, dia akan mendapati bahwasanya ini akan masuk ke itu, siang akan masuk ke malam, malam akan masuk ke siang, ya, wadzaka yang itu yadkhulu fi dzaka, akan masuk ke yang sana. Wa hadza yatulu wa hadza yaqsuru, yang ini pendek, yang ini panjang. Malamnya pendek, siangnya panjang misalkan. Alima, dia akan mengetahui anna laila min haitsu kaunuhu lailan, bahwa dia akan mengetahui bahwasanya malam, ya, yang dia ini statusnya sebagai malam, ya. Wan nahara min haitsu kaunuhu naharan, dia akan mengetahui juga siang, yang dia inilah siang. Annaha asya'u, bahwasanya hal ini adalah berbagai hal, la yumkin an ta'tiya bi nafsiha, yang tidak mungkin dia datang dengan dirinya sendiri. Siang malam, dia kalau dia perhatikan ini, ya, siang malam dia perhatikan, ini enggak mungkin datang sendiri bulan, datang sendiri matahari, datang sendiri siang, datang sendiri malam. Bal hiya maf'ulun biha. Nah, bahkan dia maf'ul, bukan fa'il. Dia adalah maf'ulun, artinya dialah yang dibuat. Dialah yang diperlakukan. Dialah yang dibentuk, ya. Wahuna su'alun. Nah, di sini ada pertanyaan, kata Syekh. Zahirul laili ma huwa? Apa sih yang zahir, yang nampak dari malam? Apa itu? Yang nampak dari malam itu apa? Al-jawab, kata Syekh, dhahabu dawi, hilangnya cahaya. Wa su'alun akharu, soal pertanyaan yang lainnya, wan naharu mahwa, sedangkan malam apa itu dia? Maji'ud-daw. Ya, maji'ud-daw. Datangnya cahaya, terang. Kan begitu, kalau siang terang. Baik. Fasyamsu. Ini sudah dibaca? Belum. Nah, dibaca sini, Pak Ahmad, atau? Ya. Masya Allah. Bismillah. Wasyamsu atat bidiyaiha fasoro naharon. Walamma zahabati syamsu atal qamaru fasoro lailan. Hadza la syaqqa yadullu ala anna hadhil asya'a maf'ulun biha. Wa idza kanat maf'ulan biha famanil ladzi fa'alaha? Al jawabu sahlun maisurun li aksarin nazirina bal likulli nazirin bal likulli nazir ala wa huwa inna hadhihi tadullu ala annaha muhdasatun wala budda laha min muhdisin wa anna muhdisaha walladhi khalaqaha wa sayyaruha ala hadha an-nahwi ad-daqiqi al-ajibi wa huwa rabbul alamin li hadha qala fil ayatil ukhra ayatul a'rafi inna rabbakumullahu alladhi qala fil ayatil ukhra ayatul a'rafi li hadha qala fil ayatil ukhra ayatal ayatil a'rafi inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa yughshil laila ay yaj'alul laila husaan hisaan lin-nahari wa qawluhu yatlubuhu hadha yadhhabu wa hadha yatlubul akharu wa hadha yatlubu al-akhara famarratan bi ahdhil laili minan nahari famarratan huruf ya itu Pak. Oh, famarratan ya'khudul laila minan nahari wa yajzibuhu jazban wa yatlubuhu talaban hasan wa marratan nahari ya'khudhu wa yatlubu minal laili talaban hasan ola yukshi manil mukshi wal mukhshi al-jawabu wallahu azza wa jalla. Baik. Kata Syekh di sini, fasyamsu atat bidiyaiha fasara naharan. Maka matahari datang dengan cahayanya. Akhirnya jadilah dia siang. Walamma dhahabatis syamsu, nah tatkala matahari pergi, hilang, atal qamaru, datanglah bulan. Fasara lailan, maka jadilah malam. Wahadala syakka, dan ini enggak diragukan lagi, kata Syekh, ya dulu ala anna hadhil asya'a, ini enggak diragukan lagi bahwa ini menunjuk enggak diragukan lagi menunjukkan bahwa hal-hal ini semua, matahari, siang, bulan, malam, maf'ulun biha, dialah yang dibuat, dialah yang diciptakan, bukan dia yang menciptakan. Maka aneh kalau ada orang yang mempertuhankan bulan atau matahari. Ya, wa idza kanat maf'ulan biha. Nah, apabila memang matahari itu yang dibuat, diciptakan, famanil ladzi fa'alaha? Kalau begitu siapa yang melakukan ini? Al jawab sahlun maisurun li aktsari nadirin bal li kulli nadirin. Jawabannya adalah mudah, dimudahkan sekali bagi semua orang-orang yang an-nadir, melihat akan hal ini. Bahkan semua orang yang melihat akan hal ini. Ala wa huwa, yaitu inna hadhihi, bahwa semua hal ini tadullu ala annaha muhdatsatun. Ini menunjukkan bahwasanya ya, makhluk-makhluk ini muhdatsah. Artinya diciptakan baru. ya, baru diciptakan. Matahari, bulan. Wala buddha laha min muhdisin. Nah, pastilah ada yang menciptakannya. Wa anna muhdisaha, dan yang menciptakannya huwalladzi khalaqaha. Dialah yang menciptakannya. Yang mengadakannya itu dialah yang menciptakannya. Wa sayyaraha, dan yang memudahkan penciptaannya. Ala hadzan nahwi ad-daqiq al-ajibi, dalam bentuk yang ya, semisal yang rinci ini, yang dakik ini, yang mengagumkan ini. Ya, wa huwa rabbul alamin, yaitu rabb kita rabbul alamin. Wa li hadza qala fil ayatil ukhra ayatil araf, oleh karena itu Allah berfirman di ayat setelahnya, di ayat yang lain, yaitu di surah al-Araf, ayat surat al-Araf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya. Tsumma istawa 'alal 'arsy, sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy, yughsil lail. Kemudian ia Allah menutup malam, ya, an-nahara, menutup malam dengan siang. Yatlubuhu hasisa, yang ia mengikutinya hasisa, dengan cepat. Ya, dengan cepat. Perhatikan kalimat yughsil laila. Dialah yang menutup malam. Ya ja'alul laila ghisya'an lin-nahar. Allah menjadikan malam sebagai penutup bagiku yang nanti diperuntukkan untuk siang. Dan firman Allah yatlubuhu hasisa, yang mengikutinya dengan cepat, hada yadhhab wa hada yatlubu al-akhara. Artinya dia akan pergi malam ini dan dia akan di mengikuti yang lain. Ya. Famaratan ya'khudhu al-laila, terkadang dia akan mengambil malam, minan nahar, dari siang, ya. Yadzibuhu jazban, dia akan menariknya. Ya. Yadzibuhu jazban, dengan sebenar-benarnya. Yatlubuhu tolaban hasisan, dia akan mengikutinya dengan pengikutan yang cepat, hasan. Wa maratan an-naharu ya'khudhu wa yatlubu minal lail tolaban hasan. Nah, bisa jadi juga nanti terkadang sianglah dia yang mengambil dan dia mengikuti malam dengan pengikutan yang cepat. Allah berfirman yughsi, dia menutup. Manil mughsi, nah, siapa yang menutup? Wal mughashi, ya. Siapa ini yang menutup semua? Al-jawab huwa Allah, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, terus berikutnya, fadal. Bismillah. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, yughsil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wa syamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih ala lahu al-khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. ذكر الربوبية في العالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات ثم ذكر أن معنى ربوبية هو العبادة ودليل قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذه الآية فيها أمر وهو أول أمر في القرآن وهو أمر بعبادة الله قال سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم الرب وقعت عليه العبادة لأنه مفعول به اعبدوا ربكم فالعابدون هم الناس والمعبود هو الرب فتلخص أن الرب هو المعبود لأنه قال سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم فالرب مفعول به وهنا سؤال ما الذي فعل الجواب هو العبادة فصار معبودا ولهذا ساخ الشيخ رحمه الله عن ابن كثير رحمه الله أن من فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية قال ابن كثير رحمه الله الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة الذي فعل هذه الأشياء huwal mustahiqu lil ibadati. Anna man fa'ala hadhihi al asya'a. Beda ya. Alladhi fa'ala hadhihi al asya'a. Oh iya. Salah ketik. Alladhi fa'ala hadhihi al asya'a huwal mustahiqu. Masa kita mau ikutin di sini? Hah? Iya. Hadhihi maf'ulun bi. Ya, al asya' musyar ilaih. Ya, musyar ilaih. Kalau musyar ilaih, i'rabnya apa? Iya. Badal. Kepada isim isyarahnya. Ya, mubdal minhunya isim isyarahnya. Badal alal mansub majrur gitu. Mansub. Nah. Saya tahu ada harokatnya. Tapi ngapain kita ngikutin? Ya. Kenapa? Nah, kalau yang di matan bukan hadhil asya'a. Man fa'ala li hadhil asya'i begitu. Kalau di matan tuh lihat di halaman 64. Qala Ibnu Katsir al-khaliqu li hadhil asya'i. Go. Lihat di bawah paling bawah. Al-khaliqu li hadhil asya'i li hadhil asya'i. Baru benar. Iya. Ya enggak? Betul. Terus lanjut. Wal mustahiqu lil ibadah. Baik. Sampai sini ya. Qala subhanahu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisa. Dialah yang menutup siang malam dengan siang, yang mengikutinya dengan cepat. Ya. Wasyamsa wal qamar, dia juga yang menutup apa yang menciptakan matahari, bulan, wanujuma, dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, yang ditundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Nah, kata Syekh, dzakara rububiyyata minal alamin fil alamina ba'da dzikri hadhil asnaf minal ayati wal makhluqati. Maka Allah di sini menyebutkan kerububiyahannya ya terhadap seluruh alam ini, dialah yang menciptakan gitu. Ba'da dzikri hadhil asnaf, setelah Allah sebutkan ya jenis-jenis ini dari ayat-ayat dan makhluknya, Allah sebutkan matahari, bulan, bintang, siang, malam. Ya. Tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan anna ma'na rububiyyati huwal ibadatu. Bahwa makna rububiyyah adalah ibadah. Dalilnya ialah firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu. Zakara ini fa'ilah, huwanya itu bukan kembali ke Allah ya, tapi kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Wa hadhil ayatu fiha amrun. Di dalam ayat ini terdapat amr, ya enggak? Ubudu gitu. Wa huwa awwalu amrin fil Quran. Bahkan inilah amr pertama dalam Al-Qur'an. Perintah pertama dalam Al-Qur'an. Lihat itu keterangan di footnote qala Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hadhihi awwalu amrin fil Qur'an. Perintah pertama di Qur'an adalah ini. U'budullah, u'budu rabbakum. Wa huwal amru bi ibadatih. Itu perintah untuk beribadah kepadanya semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Mungkin ada yang jawab, loh bukannya awal amr di Quran itu ya ayyuhal iqra' gitu kan? Iqra' bacalah. Ya itu mukhatabnya Nabi, khusus Nabi. Ya terus kan ayatnya ayyuhal mudatsir kum, kan kum, fa'anzir. Warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, itu kan amr semua. Awamir semua. Iya, itu mukhatabnya Nabi. Nah, yang mukhatabnya itu adalah kaum muslimin, manusia. Allah panggil ya ayyuhan nas gitu. Mukhatabnya yang diajak bicara Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum. Nah, ini awalu amrin fil Quran, yang mukhatabnya adalah umat. Paham enggak sini? Ngerti ya? Hai barakallahu fik. Nah, kemudian mana lagi tadi? Ya. Jadi masih di footnote di bawah, wa huwal amru bi ibadatihi wahdah la syarikalah wan nahyi anis syirki. Nah, ini perintah pertama di Al-Qur'an, yaitu perintah untuk beribadah pada Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan larangan dari berbuat kesyirikan. Wa amrun bi ibadatillah, yaitu perintah untuk beribadah pada Allah. Qala ubudu rabbakum, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ar-Rabbu waqa'at 'alaihi al-ibadatu. Siapa itu Rabb? Yaitu yang ibadah diperuntukkan kepadanya. Itu adalah Rabb. Li'annahu maf'ulun bih. Ya. U'budu rabbakum fal abidun humun nas wal ma'bud huwa rabb. Karena makhluk-makhluk yang diciptakan itu semua maf'ulun bih. Maf'ulun bih artinya yang diciptakan, diadakan, dibuat. Ya, maka u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Maka abidun, yang menyembah, humun nas. Ya, yang menyembah adalah manusia. Karena manusia diciptakan. Maf'ul, u'budu rabbakum. Ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Maka manusia maf'ul, fa'ilnya Allah. Ya. Wal ma'bud huwa rabb, dan ma'budnya adalah Rabb-nya. Fatalakhasa, maka hal ini memberikan kesimpulan, anna rabba, kesimpulannya bahwasanya Rabb huwal ma'bud. Rabb itu adalah ma'bud. Ya, yaitu Rabb adalah zat yang disembah. Makanya Syekh di awal pertama kali ketika menyebutkan masalah Rabb ini di pertanyaan kubul, mar rabbuka, maknanya apa? Man ma'buduka, siapa sembahanmu. Artinya seorang yang hanya meyakini di dunia ini tiada pencipta selain Allah, tiada pemberi rezeki selain Allah, tiada pengatur alam semesta selain Allah, tiada zat yang menghidupkan mematikan selain Allah, enggak cukup dia untuk menjawab pertanyaan kubur. Karena maksud dari Rabb di sini bukan rububiyah tapi uluhiyah. Mar rabbuka artinya apa? Man ma'buduka. Ya. Man ma'buduka. Naik. Mana lagi tadi? Li'annahu qala u'budullaha wa'budu rabbakum, karena Allah berfirman sembahlah Rabb kalian. Farabu maf'ulun bihi. Wa huna su'alun, man allazi fu'ila? Al-jawab wal ibadah. Maka Rabb itulah yang maf'ulun bihi, yang ibadah diperuntukkan kepadanya begitu. Ada pertanyaan, siapa yang dilakukan, siapa, man allazi, ma allazi fu'ila? Apa itu yang dilakukan terhadap Rabb? Al-jawab wal ibadah. Ya, yaitu ibadah. Fasara ma'budan, maka jadilah Rabb ma'bud, zat yang disembah. Oleh hadza sahha syekhu an Ibnu Katsirin, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan perkataan dari Ibnu Katsir, anna man fa'ala hadhil asya'a huwal mustahiqqu lil ibadah. Bahwa yang melakukan semua ini semua setelah Allah sebutkan ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, yang melakukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-ayata ila akhiril ayati. Kalau Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan allazi fa'ala hadhil asya'a wal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang melakukan ini semua, yang menciptakan ini semua, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah. Coba baca berikutnya. Fadhal, Pak Yusuf. Bismillah. Qala rahimahu ta'ala. Li hadza ja'a ma' badal amri bil ibadati. Ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam ka qawlihi subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum, ja'a ta'lilan lima kana mustahaqqan lil ibadati. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum ka'anna sa'ilan sa'alun lima kana mustahaqqan lil ibadati. Lima kana mustahiqqan lil ibadati, lima amruna an na'budahu, an na'budahu. Lima umirna an na'budahu. Naam. An na'budahu qala subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an ila akhirih. Naam. Oleh hada oleh karena itu ja'a ba'dal amri bil ibadah. Ya. Oleh karena itu datang keterangan setelah perintah ini yaitu keterangan ibadah. Semisal firman Allah ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Beribadahlah kan pada Rabb kalian. Ya. Beribadah pada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ja'a ta'lilan. Ayat ini datang sebagai sebab. Lima sabak dari yang sebelumnya. Itu apa? Sebelumnya perintah ibadah. Kenapa kalian beribadah pada Allah? Karena Allah yang menciptakan kalian. Lima kana mustahiqan lil ibadah. Kenapa Allah berhak diberikan ibadah? Allah berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ka'anna sa'ilan sa'ala. Seakan-akan yang bertanya ini bertanya, lima kana mustahiqan lil ibadah. Kenapa Allah berhak untuk diibadahi? Lima umirna an na'budah. Kenapa kita diperintahkan agar beribadah kepadanya? Qala ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena Allah yang menciptakan kalian. Wal ladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a bina'an, dan seterusnya. Itu karena Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan tiangnya, dan seterusnya. Itu sebabnya. Ya. Baik, terakhir Pak Munadi. Bismillah. Qala sirahimullah. فهذه أشياء من معاني ربوبيته وقد سبق بيان بيان أن الربوبية تستلزم الألوهية وبهذا صارتل وبهذا صارت الربوبيه صارت الربوبيه هنا في قوله سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم هي العبوديه دي والرب هو المعبود الفاعل لتلك الاشياء هو Al-mustahiku lil-ibadati wahdahu duna ma siwahu. Cukup, ganti ke Pak Yusuf lagi. Li'annahu wahdahu alladhi khalaqo وهو وحده الذي رزق وهو وحده الذي جعل الأرض فراشا وهو وحده الذي جعل السماء بناء وهو وحده الذي أنزل من السماء ماء والخلق جميعا لم يعملوا شيئا من ذلك فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء. طيب. Fahadihil asya'u, maka hal ini semua min ma'ani rububiyyatih, di antara makna rububiyyah Allah Ta'ala. Qad sabaqa, telah berlalu bayanu anna rububiyyata, bahwa penjelasan akan rububiyyah Allah tastalzimul uluhiyata. Konsekuensinya harus ada uluhiyah, peribadatan. Ya. Enggak cukup meyakini Allah pencipta, Allah mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mesti diibadahi. Ya, buat apa kita beribadah kepada zat yang tidak memberi rezeki, tidak mencipta, ya, enggak layak. Baik. Wa bihadza, oleh karena itu saratir rububiyyah huna fi qoulihi wa'budu rabbakum hiya al-ubudiyyah. Oleh karena itu, maka rububiyah di sini pada firman Allah wa'budu rabbakum, rububiyah pada Rabb artinya adalah al-ubudiyah. Ar-Rabbu huwal ma'bud, karena Rabb maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Wal fa'ilu litilkal asya', dan pelaku yang melakukan dari itu semua, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang memberikan rezeki dari kepada kalian, yang menciptakan bumi untuk kalian, langit sebagai tiang untuk kalian, huwal mustahiqqu lil ibadah duna masiwa, dialah yang paling berhak untuk diibadahi bukan selainnya. Li annahu wahdahu allazi khalaqa, karena dialah semata yang mencipta. Wa huwa wahdahu allazi razaqa, dialah yang semata memberikan rezeki. Wa huwa wahdahu allazi ja'alal arda firasyan, dan dialah yang semata yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Wa huwa wahdahu allazi ja'ala as-sama'a bina'an, dan dialah semata yang menjadikan langit sebagai bina bangunannya. Wa huwa wahdahu allazi anzala minas sama'i ma'an, dialah yang menurunkan dari atas air hujan. Wal khalqu jami'an lam ya'malu syai'an min dzalik, sedangkan makhluk semuanya itu enggak bisa melakukan apapun dalam hal tadi. Enggak bisa mencipta, enggak bisa mengatur rezeki, apalagi berikan rezeki. Fal mustahiqqu lil ibadati huwa alladzi fa'ala, maka yang berhak diberikan ibadah di sini ialah yang mencipta, yang melakukan tadi semua. Wa khalaqa, dan yang menciptakan. Sana'a, yang membuat. Bara'a, bara'a maknanya mengkhalaqa juga. Mencipta. Wa abda'a, dan yang mengadakan. Litilkal asya'a. Litilkal asya'a. Semua itu semua. Ayo, cukup ya. Nanti kita lanjut insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.